Karena Nabi SAW mensyaratkan la tabi'hu hatta taqbidha, jangan kamu menjual barang sampai kamu menerimanya. Wallahu a'lam. Baik, baik. Cukup ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ini lebih nyaman. Mulai 8:30, selesai 10:00. Insyaallah lebih nyaman ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.